Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Hadis ke-11 beliau bawakan masih terkait rahmat atau sifat rahmat bagi Allah. Karena yang lalu hadis Abu Hurairah juga terkait rahmat. Lama khalaqallahul khalq kataba fi kitab enna rahmati sabaqat atau ghalabat ghadabi, tentang rahmat Allah yang mendahului atau mengalahkan murkanya. Maka ini pun sama terkait rahmat Allah dan luasnya rahmat tersebut. Walahuma anhu, dan bagi keduanya di Bukhari Muslim, dari beliau pula, yakni dari Abu Hurairah, hadis sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'alallahu rahmata mi'ata juz فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ. Rasulullah sebutkan Allah jadikan rahmat itu 100 bagian atau 100 juz. Allah tahan di sisinya 99 juz bagian, dan Allah turunkan 1 juz, 1 bagian di muka bumi ini. Dari 1 juz itulah, dari 1 bagian itulah makhluk-makhluk Allah semuanya saling merahmati satu kepada yang lain, termasuk sampai-sampai dari 1 bagian juz rahmat ini pula kamu melihat binatang mengangkat kakinya dari anaknya, khawatir menimpai atau menginjak anaknya. Hampir semua binatang, kucing, sapi, semua ketika dia punya anak, mau menyusui anaknya atau mau ini, hati-hati sekali, dia gak ingin kakinya menginjak anaknya yang masih kecil, bisa-bisa tersakiti, bisa-bisa mati. Rahmat dari 1 bagian yang Allah turunkan di muka bumi. Seekor induk punya rahmat kepada anaknya, tidak ingin menyakitinya sehingga kakinya pun diangkat dari anaknya. Hadis ini kata Qurtubi rahimahullah maknanya bahwa Allah Maha mengetahui segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya. Termasuk kenikmatan rahmat ini yang baru satu bagian dari 100 bagian rahmat. Dengannya makhluk semua, yang manusia, yang binatang manusia, telah lalu hadis bagaimana seorang ibu padahal dia pun sedang ditawan, tawanan perang. Tidak peduli dia, yang dia pentingkan anaknya, dia cari ke sana kemari. Sampai dia dapati, begitu dia dapati langsung dia ambil. Dia rangkul, dia peluk erat-erat, dia susui. Dan tidak mungkin ibu itu melempar anaknya ke api. Karena saking sayangnya, rahmatnya. Bagian dari rahmat. Kenikmatan yang Allah berikan. Kemaslahatan hidup bisa mereka peroleh. Dan begitu besar kemaslahatannya karena rahmat ini. Ini baru satu bagian di dunia. Adapun 99 sisanya, ini Allah simpan, Allah khususkan, akan Allah berikan hanya kepada mukminin di yaumul qiyamah. Kif. Seperti apa rahmatnya? Satu saja kita merasa seperti ini. Orang tua ngelihat anaknya sakit, kamu sebagai orang tua, ketika kita melihat anak sakit atau kesakitan atau apalah, dalam keadaan dia lemes, dalam keadaan dia panas atau semisalnya, gak tega sebagai orang tua ngelihat, bisa-bisa bercucuran air mata, nangis karena rahmat. Sampai sedemikian rupa rahmat. Nah, baru satu bagian. Itu pun cuplikan, pecahan sebagian dari satu ini, bukan segalanya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyembelih anak onta atau anak kambing di depan induknya dengan sengaja dan didapati menangis ini si induk ini, anaknya di depan matanya disembelih, makanya enggak boleh, haram. Jangankan induk, kepada binatang lain aja enggak boleh diperlihatkan. Kalau kita menyembelih sapi atau kambing, nah, rahmat. Rasul perintahkan pisaunya dipastikan tajam, ini sebagai rahmat. Agar tidak tersiksa, tidak tersakiti binatang itu, rahmat. Al-Muhim, dari balasan hukuman Allah kepada orang itu, hilang akalnya. Jadi orang seperti orang gila, seperti orang depresi. Wal-iyadzubillah. Kif? Di mana rahmatmu? kamu sembelih, walaupun penyembelihan halal, tapi kemudian di depan induknya yang melahirkan anak ini, yang begitu sayang kepada anaknya seperti tadi, kakinya pun gak ingin nginjak anaknya. Begitu lahir kamu dapati dijilati oleh induknya agar lendir-lendir yang masih ada padanya bersih. Enggak jijik induknya. Rahmat. Al-Muhim. 99 sisa rahmat itu Allah simpan untuk mukminin khusus di yaumul qiyamah. Itulah yang Allah isyaratkan dalam Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat rahmat kepada mukminin. Rahim ini sigha mubalaghah, sigha mubalaghah yang menunjukkan penuh dan banyak. Dan sifat atau isim yang serupa dengannya menunjukkan makna yang sama. Karim, ini sangat karom, sangat derma. Kabir, sangat besar. Dan seterusnya. Fa'il, rahim, menunjukkan tidak ada yang lebih dari itu. Rahmat. Sehingga bagi kufar tidak akan tersisa sedikit pun rahmat bagi mereka. Hadis yang jelas menunjukkan seperti yang lalu luasnya atau besarnya rahmat Allah. Kamu bisa bayangkan dia 100 bagian, satu bagiannya aja sudah seperti ini. Karenanya semua makhluk saling merahmati satu dengan yang lain. Kamu enggak tega ngelihat orang menderita, orang kena musibah, orang sakit, apalagi itu anakmu, ibumu, bapakmu, adikmu. Begitu pula binatang, satu dengan yang lainnya, rahmat. Begitu dalam sekali, begitu kuat sekali. Itu satu bagian dari 100. Sudah mencukupi dan dirasakan sedemikian rupa oleh seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Rahmat. Di Bukhari pula di Adabul Mufrad, ketika seseorang mengambil anak burung dan induknya mutar-mutar, ini seperti mencari sambil bunyi, Rasulullah sebut tanya, siapa yang ambil anaknya, kembalikan ke sarangnya. Rahmat. Bingung induknya, nyari. Ayam, kamu lihat begitu ada yang berbahaya, sekiranya mengancam anak-anaknya, langsung induknya ya mekrok, melindungi anaknya. Rahmat, semua ini rahmat, begitu luar biasa. Yang jelas kalau itu di dunia seperti itu, kif fil akhirah, dan itu 99. Rahmat yang Allah simpan hanya untuk mukminin. Itu hadis Abu Hurairah. Yang di Bukhari Muslim terkait rahmat. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahida famin dhalikal juz'i tatarahamul khala'iqu hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Hadis ke-12 masih juga tentang rahmat, luasnya rahmat kasih sayang Allah. Wali muslimin ma'nahu min hadith Salman wa fihi kullu rahmatin tibaqun ma baina as-sama'i wal ard wa fihi fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadhihi ar-rahmah. Di Muslim juga maknahu, yakni maknanya sama serupa dengan hadis Abu Hurairah tadi, namun ini yang di Muslim dari hadis Salman lafadznya kullu rahmatin tibaq, setiap rahmat itu berlapis-lapis, ma bainas samai wal ard, seperti antara langit dan bumi. Luasnya atau besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wafihi, di dalam potongan hadis itu pula, fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bihadhihi rahmah, sampai nanti di hari kiamat Allah sempurnakan dengan rahmatnya ini. Dan ini potongan hadis, dicuplik potongannya saja oleh Al-Imam Muhammad rahimahullah. Wa illa hadis utuhnya Rasulullah sebutkan, inna allaha khalaqa yawma khalaqa samawati wal ard mi'ata rahmah. Allah, sungguh Allah ketika di hari Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan pula rahmat itu menjadi 100 bagian. Sama seperti hadis Abu Hurairah mana ya, mi'ata juz, 100 juz. Kullu rahmatin tibaqun ma baina samai wal ard, setiap rahmat berlapis antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmatan, maka Allah jadikan satu rahmat yang di muka bumi ini, cuma satu, satu juz tadi. Fabiha ta'tiful walidatu an waladi ala waladiha. Dengan satu rahmat ini, seorang ibu sayang kepada anaknya, rahmat. Disebut demikian walaupun ayah juga masuk, tapi tentunya seorang ibu lebih bingung melihat anaknya sakit, iba, gelisah, jiwa keibuannya lebih kuat, kasih sayangnya, nah, hasil ma'ruf. Ini dari satu rahmat itu. Wal wahsh wattair ba'duha ala ba'd. Begitu pula binatang-binatang buas dan burung. Semuanya sebagiannya rahmat kepada sebagian yang lain. Hatta binatang buas kepada anaknya melindungi, dan seperti tadi rahmat. Singakah, serigala, rahmat kepada anaknya. Dia berburu, dia cari mangsa, diberikan ke anaknya. Suplai bahan makanan, disusui dan seterusnya. Wa akhara tis'an wa tis'in. 99 dari rahmat Allah itu Allah tunda untuk nanti di yaumul qiyamah. Fa idza kana yaumul qiyamah kammalaha bi hadhihi rahmah. Disempurnakan dengan satu rahmat ini sehingga menjadi 100, dan itu untuk mukminin. Ini hadis sama maknanya, serupa dengan hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala. Nah, ini hadis terakhir terkait rahmat Allah, atau yang membicarakan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-10 yang dibawakan oleh mu'alif terkait rahmat. Lamma khalaqallahul khalq kataba fi kitab fahuwa indahu fauqal arsh inna rahmati ghalabat ghadabi, atau sabaqat ghadabi. Ketika Allah ciptakan makhluk, Allah catat di dalam kitab, dan itu ada di sisinya, di arsh atau di atas arsh, bahwa rahmatku mengalahkan murkaku. Faman yaqra' lana al-hadith. Iqra'u. Man yaqra'? Ha. Aina Annan? Aina anta? Iqra'. Inna rahmati. Iqra. Inna Barakallahu fiik. Raya Naufal. Iqra. Mahafidta. Ah. Mana ada? Raya siapa ini? Muawiyah? Thabit, Iqra. Raya Zidan. Inna rahmati. Barakallahu. Nafis. Qra. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Qra. Ma hafidta. Man hadha sahib an-nadhara? Iqra. Qra ya Bajri. Barakallahu fik. Iqra. Anta. Hadha. Khalas iqra. Kamil. أحسن الله إليك اقرأ فهو عنده بارك الله فيك اقرأ فهو عنده فهو عنده فوق العرش غلبت غضبي رواه البخاري بارك الله فيك ها من يقرأ الحديث زبير Barak. Barakallahu fiik. Raya Muhammad Ibrahim, afwan. خلق فوق العرش Barakallahu fiik. Pak Mujiono, kro. Dan itu di atas arsy atau di sisinya di arsy. Kitab apa ini? Kitab apa? Suwadi. Kitab apa itu? Allah catat itu di kitab. Hah? Lauhul Mahfud. Kalau itu Lauhul Mahfud, berarti ma'ruf itu tercatat di Lauhul Mahfud, sifat Allah tersebut, bahwa rahmatnya mengalahkan murkanya. Ada pendapat lain? Thabit. Kitab apa? Hah? Ya, kitab lain maksudnya berarti? Kitab apa? Kitab apa, Pak Agus? Syakalang. Nah. Tercatat di kitabnya, kitab apa? Hah? Iya, tadi Lauhul Mahfud qaul, pendapat mengatakan itu Lauhul Mahfud. Berarti tercatat di Lauhul Mahfud tentang sifat Allah ini yang maha mulia. Pendapat lain? Sabir. Hah? Kitab khusus? Naam, fatahallahu alaik. Pendapat kedua, para a'imah menyebutkan kitab yang dimaksud kitab khusus, bukan Lauhul Mahfud. Allah tulis di suatu kitab, bukan Lauhul Mahfud, dan itu disimpan di arsy atau di atas arsy. Tercatat di dalam kitab itu bahwa rahmat Allah mengalahkan murkanya. Berarti itu menunjukkan pentingnya perkara ini. Besar dan sempurnanya sifat Allah ini, hingga Allah catat secara khusus di dalam suatu kitab, bukan Lauhul Mahfud, namun itu diletakkan di atas arsy-Nya. Fahimtum? Raji'u, di muraja'ah, dan dihafalkan lagi tiap hadis yang telah kita ambil dari awal satu demi satu. Raji'u barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.